Bangsa adalah satu kata yang menyenangkan. Bangsa adalah kita dalam kebersamaan. Berbagai suku kita, berbagai agama kita, menyatu dalam satu kata, bangsa Indonesia. Bangga menjadi anak bangsa. Lebih bangga kalau kita bisa bekerja sama, membangun bangsa bahu-membahu, menciptakan berbagai perubahan, menggapai berbagai kemenangan, maju dalam kebersamaan, amat sangat menyenangkan. Ya, menjadi bangsa sungguh-sungguh menyenangkan, karena jumlah kita tak sedikit. Kita menjadi keluarga yang tak terbilang, besarnya luar biasa. Tapi kalau kita celaka karena dicelakakan oleh anak bangsa yang lainnya, sungguh menyakitkan. Kalau kita miskin karena dimiskinkan oleh anak bangsa yang lainnya, sungguh menggelisahkan. Kalau kita tak aman karena diganggu anak bangsa lainnya, sungguh mengecewakan. Bangsa adalah bangsa yang menyenangkan kalau kita hidup dalam kebersamaan, saling menghargai yang namanya kebebasan, saling memberi bukan saja perhatian tapi berbagi dalam keunggulan yang dimiliki. Maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa, dan kita akan bertumbuh kembang dalam kehidupan. Kita akan menjadi orang-orang unggulan. Kita akan mampu menciptakan perubahan. Tentu saja bangsa akan menjadi bangsa yang besar. Kalau semua kita warga negara berjiwa besar, tentu saja bangsa akan menciptakan keagungan, keagungan yang luar biasa. Kalau saja kita mampu mengukir karya. Ya, bangsa Indonesia mewarisi sejarah kejayaan yang luar biasa. Bangsa Indonesia punya perjuangan, punya kebersamaan, punya Sumpah Pemuda yang menginspirasi seluruh anak bangsa. Tapi rupa-rupanya kita sudah mulai lupa. Atau jangan-jangan kita bukan bangsa Indonesia. Tempat lahir saja di Indonesia. Bahasa saja Indonesia. KTP saja di Indonesia. Tapi mungkin hati kita bukan lagi hati Indonesia. Semoga Anda dan saya berani merenungkannya. Jika berani menjadi anak bangsa, bangsa yang besar Indonesia, sudah selayaknya Anda tak memegahkan diri, tak merasa satu-satunya. Tapi kebersamaan, saling memperhatikan, menciptakan ketenangan, saling menghargai, membuat Anda layak sebagai anak bangsa. Bangsa Indonesia bukan bangsa penindas. Bangsa Indonesia bukan bangsa pengganggu. Bangsa Indonesia bukan bangsa perusuh. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang semau-maunya. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang kuat-kuatan besar-besaran. Tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu padu, mengibarkan bendera merah putih tanpa melihat warna kulit ataupun agama. Semoga sekali lagi Anda dan saya menang menjadi anak bangsa. Bersama saya, Bigman Sirait.